Ada banyak orang menjadi haternya si Bosman ini karena menganggap si Sontoloyo ini anti pemerintah. Padahal yang dikritik hanya bidang ekonomi dan pertahanan negara yang melemah. Dan setelah mengkritik selalu memberi solusi. Karena beda berangkat keilmuannya, di mana yang menjabat sekarang tidak paham MMT, Modern Monetary Theory, di mana pejabat ekonomi saat ini jago di fiskal, si Bosman ini pendekatannya moneter. Ya terang aja nggak nyambung. Contoh, ekonomi yang super slow down yang masih belum diakui oleh pejabat negara ini, coba distimulus. Stimulusnya semuanya relaksasi pajak. Ya pasti nggak jalan lah. Harusnya pendekatannya moneter, yaitu pompa uang ke sistem. Jadi, bisa terlihat apa yang akan terjadi tahun ini dan tahun depan dengan relaksasi pajak tersebut kan? Sama seperti analisa kita sejak tahun 2017, di mana Rinso dijadikan ujung tombak ekonomi Indonesia. State capitalism yang jadi ujung tombak ekonomi berbasis pinjaman korporasi BUMN yang membuat hutang naik 3 kali lipat untuk membiayai proyek yang kurang begitu produktif. Lalu, strategi nasionalisasi, Freeport diambil 51%, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan berbagai lokasi lainnya diambil. Padahal kalau mau pendapatannya lebih tinggi, tidak perlu kepemilikan sebuah usaha yang diambil. Negara tidak perlu berbisnis, dipajaki saja, tinggiin saja pajaknya, sama juga dapat untungnya. Kalau dinasionalisasikan, ini bertentangan dengan semangat FDI, Foreign Direct Investment. Karena seperti komentar rekan-rekan bisnis saya dari Eropa dan ASEAN, males invest di Indonesia, nanti diambil asetnya, tinggal separuh mungkin. Kayak kita ini sewain tempat buat usaha. Ketika si pedagang bisnisnya bagus, tuan rumah berpikir, kenapa gue sewain? Gue kan bisa buat warteg juga, pasti untung gue lebih. Lalu kontrak sewa bangunan tidak diperpanjang. Kemudian si punya rumah buat warteg sendiri, ternyata belangsak. Persis seperti kelakuan pejabat saat ini, pembisiknya soalnya mental pedagang. Karena merasa dirinya sudah lengkap hidupnya, tapi ternyata keluarganya, anaknya belum lengkap dan harus dilengkapi. Jadi segala urusan bagaimana masuk duit cepat. Ketika tuan rumah dagang, ya bubarlah, ya bukan ahlinya. Padahal kalau mau duit gedean, sekali lagi, pajakin aja gedean asing-asing itu. Tambah lagi kewajiban sosial mereka, misalnya suruh bikin sekolah, CSR, dan lain sebagainya. Kan ibu bintang keuangan kan jago pajak, pajakin aja. Ini malah yang lokal gak dapat guyuran moneter, tapi pajak ditekan-tekan. Asing gak dipajak, malah gak diperpanjang kontraknya dengan harapan dikelola sendiri untungnya gedean. Kocak kalian itu. Dengan perilaku kebijakan ekonomi sejak 2017 ini hingga saat ini, maka secara analisa kita bisa melihat masalahnya seperti ini. Bagaimana kita tidak bergantung dengan Cina lagi? Kita sudah putus dengan Amerika. Sudah tidak bagian dari global supply chain hegemoni lagi. Hebat, sudah berani melawan hegemoni. Lalu kita 40% ekonominya ada hubungannya dengan Cina, yaitu impor. Sementara Indonesia tetap tidak jadi global supply chain nya Cina. Indonesia hanya marketnya Cina. Buktinya, neraca perdagangan kita dengan Cina selalu minus. Lebih banyak impor daripada ekspor. Baca defisit atau kata lainnya adalah tekor. Jadi, dari sebuah video dan kamera NASA yang disebar di media sosial, didapat fakta bahwa udara di Cina saat ini bersih. Alias, banyak manufaktur tidak produksi karena shutdown corona. Ketika memulai lagi, kira-kira hal ini di Cina akan memakan waktu mencapai puncaknya kira-kira 6 bulanan. Jadi katakan Cina mulai bulan Juni tahun ini kembali menaikkan kapasitasnya. Maka puncaknya akan dicapai Desember 2020. Indonesia tidak akan tahan sampai Desember 2020. Inilah masa yang tepat Indonesia berdikari. Dan pejabat negara tahu dong apa yang Anda harus lakukan.